papan dong. Oh, papan, papan. Oh, wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, sagunging para kiai, para ulama, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun al-mukarram murabbina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil Mustaqim, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Ghafur Mustaqim, lan sedaya keluarga besar almarhumlah simbah Hadratus Syekh Mustaqim bin Husain, Hadratus Syekh Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua pada saat ini senantiasa dianugerahi nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai penjuru, dari seluruh yang terkait dengan pondok pesulukan Torekot Agung di Tulungagung ini yang tersebar di seluruh Nusantara bahkan sampai di luar negeri. Pada malam ini reuni akbar, kita semua bisa hadir dalam peringatan haul Hadratus Syekh Mustaqim bin Husain yang Hadratus Syekh Mustaqim bin Husain yang ke-40, haul Mbah Nyai Hajah Sa'diyah binti Haji Rois yang ke-22, dan haul Hadratus Syekh Kiai Abdul Jalil Mustaqim yang ke-5 yang diselenggarakan oleh keluarga besar Pondok Pesulukan Torekot Agung Tulungagung pada malam ini dengan lancar, tidak ada halangan, dan kita semua bisa menjalankan rangkaian acara mulai pagi tadi sampai malam ini, dan mudah-mudahan terus lancar sampai besok siang. Untuk itu marilah acara peringatan haul pada malam ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam peringatan acara haul yang diselenggarakan Pondok Pesulukan Torekot Agung Tulungagung pada malam ini mengambil tema jihadun nafsi. Jihad, bahasa yang mungkin agak terkenal dan menakutkan, tapi untuk Thariqah Pondok Peta, jihad tidak untuk mencari musuh, tapi jihad adalah untuk menaklukkan diri sendiri. Karena itu digabung dengan istilah jihadun nafsi, menaklukkan diri sendiri. Di dalam rangka melengkapi acara haul yang malam ini akan kita adakan resepsi bersama-sama dengan pengajian umum yang akan diselenggarakan pada malam ini, akan kami bacakan rangkaian suguhan acara yang sudah direncanakan. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita laksanakan bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Dilanjutkan acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian sambutan oleh panitia dan keluarga. Diteruskan pembacaan riwayat hidup Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Mustaqim bin Husain dan Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim. Kemudian disambung pembacaan manaqib Syekh Abil Hasan Asyadili. Kemudian puncak acara pengajian malam ini adalah Mau'idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh yang pertama, Bapak Profesor Dr. Kautsar Azhari Nur dari Jakarta, kemudian Habib Umar Mutohar dari Semarang. Acara ini nanti akan diselesaikan dengan penutup dan doa. Untuk itu, karena padatnya acara dan sudah semakin malam, mari kita ikuti bersama-sama dengan penuh khusyuk, dengan menggiring hati kita untuk terus berzikir kepada Allah. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhdi Surur dari Jombang. Kepada Al-Ustadz Muhdi Surur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا it's alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim. Semoga ayat yang sudah dibacakan tadi benar-benar rosakoh di dalam hati kita, dan kita masuk pada golongan orang-orang yang masuk surga karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada Al-Ustaz Muhti Surur. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan haul setiap tahun kita laksanakan seperti ini, tentu banyak hal yang perlu kita ketahui dari panitia dan keluarga untuk menjelaskan seluk-beluk berbagai macam hal yang diinginkan, yang diinginkan, direncanakan oleh keluarga dan panitia. Marilah kita ikuti sambutan atas nama keluarga dan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Tulungagung, Bapak Haji Muhammad Atiyah Atha'illah SH. Kepada Bapak Haji Muhammad Atiyah Atha'illah SH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du, wala khala wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Al-Mukarram, Romo Kiai Haji Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil, Al-Mukarram Romagi Haji Abdul Wafur Mustaqim, Al-Mukarram Profesor Dr. K. Haji Kausar Ashari Nur dari Jakarta, Al-Mukarram K. Haji Habib Umar Mutahar dari Semarang, Al-Mukarram K. Haji Dr. Muhammad Luqmanul Hakim dari Jakarta, Al-Mukarram Romo K. Haji Jamaluddin Ahmad, K. Haji Imron Jamil, K. Haji Muhammad Lofir Suhaimi, Romo K. Haji Jamaluddin Ahmad, Romo K. Haji Aziz Masyuri, Romo K. Haji Soleh Kosim dari sepanjang Surabaya, K. Haji Maman Aminul Haq dari Majalengka, Cirebon, Jawa Barat, dan banyak lagi para masyayikh, para kiai, para bisbuh. Yang terhormat Bapak Bupati Tulungagung, Bapak Dandim, Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kantor Departemen Agama, poro bispuh, ketua-ketua kelompok, bersama dengan seluruh jamaahnya dari seluruh penjuru disebut oleh Pak Imron Kalawau, penjuru Nusantara ini, bahkan juga ada yang dari luar negeri. Hadirin hadirat, keluarga besar Al-Maghfurullah Romo Kiai Mustaqim, keluarga, jajaran panitia, muslimin muslimat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah SWT bisa bersama-sama di arena peringatan haul Hadratus Syekh Romo Kiai Mustaqim yang ke-40. Sekalian Ibu Nyai Hajah Sa'diyah yang ke-22 dan Al-Maghfurullah Syekh Abdul Jalil Mustaqim yang ke-5. Ini semua adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kita, keluarga besar Pondok Pesulukan Torekoh Agung Tulungagung, yang hari ini dibimbing oleh Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil. Kita semua hadir dalam keadaan sehat. Saya yakin kehadiran ini adalah menandakan kita semua dalam kondisi sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya peringatan haul ini adalah juga salah satu perwujudan dari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hidup hari ini, yang akan menjalani kehidupan hari demi hari, bulan demi bulan ke depan, tidak tahu sampai kapan. Mensyukuri bahwa kita semua telah dihadirkan sosok agung di Tulungagung ini, Hadrat Syekh Mustaqim bin Hussein, yang wafat pada tahun 70 yang lalu. Kemudian kita juga mensyukuri dihadirkan sosok salah satu putra dan beberapa putra Al-Maghfurah Romo Kiai Mustaqim, Romo Kiai Haji Abdul Jalil, yang wafat 5 tahun yang lalu. Hari ini pun kita masih diberi kenikmatan pembimbing menerusnya Syekh Harir Muhammad Salahuddin Al-Ayubi. Dari sisi keluarga, Romo Kiai Mustaqim, Romo Kiai Jalil ini bukan sekedar sosok sebagai perantara lahirnya anak cucu seperti yang sekarang ini sudah berapa ratus cucu yang diturunkan, juga Romo Kiai Abdul Jalil, tetapi beliau-beliau ini adalah dirasakan sekaligus sebagai guru keluarga semuanya bersama-sama panjenengan keluarga besar Pondok Pesulukan Torekoh Agung. Hari ini kita berkumpul untuk berdoa, membaca selawat, membaca tahlil, membaca kalimah-kalimah thayyibah, salah satu perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan sosok-sosok seperti beliau ini yang telah kita rasakan sebagai pembimbing, penuntun dan contoh dalam rangka kita semua meniti kehidupan untuk keselamatan di dunia dan sekaligus di akhirat nanti. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, keluarga dan panitia mengucapkan selamat datang sugeng rawuh dumateng panjenengan pada acara hall tahun ini. Demikian meriah mulai dari pagi, siang yang datang dari Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Pucuk Banyuwangi, Jakarta, Jawa Tengah dan tentu saja juga Tulungagung, kota sekitar, Nganjuk, Trenggalek, Blitar, Malang, Pasuruan, Madura, lek diijane sak Nusantara. So, sinau napa niki? Tata negara. Matur sangat rawuh panjenengan dan ini adalah sangat menggenggamkan keluarga dan seluruh panitia. Ini persiapan seperti yang Bapak Ibu lihat mulai dari masuk kota Tulungagung, di situ sudah ketemu petunjuk arah. Masuk sedikit sudah ada di sana tanda-tanda dan sekaligus personil-personil panitia yang mengarahkan panjenengan ke sini semua ini. Menata parkir, masuk dapur, noto maem daharan. Niki dikomando kalih Bunyai, Romo Yai. Mun luwe sangka sewulan kepungkur. Panjenengan ten dalem riyadhah puasa nggih. Semua jamaah puasa semua. Yang di sini juga di samping puasa juga nandangi niki sedaya. Ketua panitia dikomando kalian Gus Harir Muhammad Fairuza bin Abdul Jalil. Rayinipun Gus Saladin, Romo Kiai Saladin. Tidak kurang dari 6.000 personil panitia. Niki 6.000 setiap hari seminggu yang lalu nggih nyarapi nggih mami siang nggih dalu mantu pirang gitu. Itu hanya untuk panitia. Dan kami pun dibantu Pak Bupati dan seluruh jajaran melibatkan dinas perhubungan, dinas kesehatan, dinas PU, dinas seluruh dinas terlibat di acara ini. Juga dari kepolisian, seluruh jajaran kepolisian dikerahkan untuk acara ini. Pak Dandim dan seluruh aparatnya juga menyambut dan membantu kita semua. Ansor, Banser, dan ada adik-adik pramuka juga ikut terlibat di ini luar biasa tahun ini. Alhamdulillah ini semua dirasakan sebagai pertolongan dari Allah SWT. Doa berkat doa restu panjenengan, berkat kebersamaan kita semua. Di sini saya kira kita tidak terikat apa-apa. Hanya satu keterikatan kita adalah bersama-sama mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari seluruh panjenengan semua yang di jauh di sana dan di sini, amaliah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terlibat di acara ini dari jamaah, dari kelompok dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten, musbida dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan itu semua adalah bagian dari amal khasanah kita semua. Doa restu panjenengan keluarga, alhamdulillah sedaya sehat Bapak Ibu. Sepanjang tahun di pondok ini setiap bulan tidak kurang dari 1.000-1.200 sampai 2.000 yang harus dilayani dari seluruh daerah sepanjang tahun. Saya yakin yang hadir di sini malam ini adalah hanya sebagian. Kalau dihitung setiap tahun 12 bulan. Ini sing setahun kari ini kemauan. Dereng tahun-tahun sak dereng ini. Dan sampai hari ini pun masih juga sebagian masih sugeng ingkang kolormin dipun bimbing kalian Romo Kiai Mustaqim. Juga masih utuh kelihatannya hanya beberapa yang mendahului kita yang dibimbing oleh Romo Kiai Abdul Jalil. Tambahan hari ini kita diteruskan dibimbing oleh Syekh Harir Muhammad Salahuddin. Mudah-mudahan dan keluarga panjenengan semua ketua-ketua kelompok tetap dalam ketelatenan, istiqomah dalam menjalankan aurat dan membimbing jamaah semua, dan tetap konsisten. Konsisten niku napa nggih? Istiqomah ya konsisten. Nyekeli sing temenanan ngoten nggih. Napa ingkang dipun pesen saking pembimbing kula panjenengan? Kapan dan dimanapun juga, di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah pengaruh yang luar biasa hari ini dari segala penjuru informasi, baik itu berpengaruh pada pemikiran kita maupun juga berpengaruh pada kecacaran batin kita semua, insya Allah dengan konsisten istiqomah kula panjenengan, nawa itu ingkang leres ingkang dipun pesenakan kalian pembimbing kula panjenengan, insya Allah bersamaan dengan itu ridho dan pertolongan Allah akan selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih ini semua, walaupun keluarga juga panitia, Bapak Ibu, kami dari keluarga merasa sangat besar bantuan dari beberapa pihak, saking panjenengan para jamaah, saking selamat datang Pak Helmi Faisal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan rombongan di arena hall ini. Kami keluarga dan panitia tidak bisa kerja sendiri, tapi ini bantuan panjenengan poro kelompok, poro jamaah sedoyo dalam rangka sukses nih acara niki. Niki sejati pun nggih hajat kula panjenengan nggih. Hajat kita bersama dalam rangka peringatan ini semua dikelola dan pondok ngriki kalian dalem, kalian punyai, kalian putra-putra, kalian para konco-konco sedaya, wujudnya seperti ini. Saya yakin dari tahun ke tahun panjenengan ingkang sering rawuh ngriki ada perubahan, ada peningkatan, mungkin ada juga ada yang kurang. Itulah tahun ini kita kelola seperti ini. Dan musyawarah ini pun bolak-balik, Pak. Sebagian masak musyawarah dhewe, ladinge bentuke piye, engko ngirise brambang bentuke piye, ngoten niku dimusyawarani kok sing tawon niku. Terus sing tukang napa nggih, ngatur parkir niki ngoten. Pun berapa ratus niku nggih rapat piyambak, keamanan rapat piyambak, akhirnya digabung malih berkali-kali pertemuan, wujudnya seperti ini. Sedikit pun sebetulnya kita berusaha untuk tidak berkurang sehingga pelayanan tumateng panjenengan ingkang sami rawuh niki saged marem bisa memuaskan menyambut kerawuhan panjenengan. Ning bagaimanapun rambut sama tumbuh di kepala tapi perasaan juga bisa berbeda. Saya yakin di sana sini ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang resepakan penggali panjenengan, atas nama keluarga dan bantia nyuwun agungipun pangapunten. Dan seluruh bantuan semua pihak kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami tidak bisa membalas apapun, hanya doa. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu, di samping internal jamaah, keluarga dan panitia, malam ini saya kira separuh kota lebih. Hajat niki melibatkan separuh kota Tulungagung. Niki lak mubeng parkire sampai terminal ngrikoni. Mulai siang rombongan Jawa Tengah niku berapa bis enten sing pengawal polisi masuk Tulungagung. Ini hotel-hotel penuh tamu. Tamu kita niki. Ini semua juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga kota Tulungagung ini atas bantuan dan simpatinya dalam rangka suksesnya hall ini. Dan sekaligus mohon maaf kepada seluruh warga kota dan juga para tetangga yang sekiranya penyelenggaraan acara ini saya yakin juga mengganggu aktivitas keseharian warga kota semua. Lewat forum ini atas nama keluarga dan panitia dan atas nama seluruh jamaah Pondok Pita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala simpatinya pada acara ini. dan kepada pemerintah Kabupaten Lakung, pada Pak Bupati dan seluruh jajaran yang sangat banyak membantu juga dalam acara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres, Pak Dandim dan seluruh jajaran. Kami pun juga mengucapkan terima kasih mudah-mudahan atas bantuan ini semua. Hari ini sukses, dan sekaligus saya yakin dari pengajian ini akan melahirkan beberapa tambahan nilai yang akan dihayati oleh semua yang hadir, sehingga membentuk tambahan modal dalam rangka menjalankan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan profesi di mana dan kapanpun yang hadir ini semua berada. Dan saya yakin itu semua adalah sumbangan yang sangat besar pada pembangunan negara ini dari sisi pembangunan moral bangsa ini. Kalau kita lihat pembangunan fisik ini juga semakin maju, komunikasi semakin maju. Kalau tidak diimbangi dengan pembangunan moral yang jernih, itu pun juga tidak akan ada manfaat dan gunanya. Dan saya yakin forum dan peringatan khol malam ini adalah sangat berperan di dalam pembangunan manusia ini seutuhnya di Kabupaten Tulungagung ini, di semua yang hadir dan seluruh Nusantara ini. Para rawuh mobileh mekaten, dan itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, dan mohon maaf kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan para bapak ibu niki pinaraan sedaya, dan alhamdulillah dalu niki mboten jawah nggih. Ya, mudah betah niki Bu sampai subuh. Mungkin betah mawon. Kiai ini yang betah kathah lho niki kiai ini. Ingkang badhe paring dawuh dumateng panjenengan. Salam dari keluarga dhateng panjenengan sedaya, dan harapan mudah-mudahan panjenengan tindak mriki selamat, kundur nggih selamat Bu nggih. Selamat, dan kita sampai di rumah keluarga masing-masing, dan selanjutnya apa yang kita dapat di forum hall ini juga dapat kita amalkan untuk menambah kesempurnaan perjalanan hidup kula panjenengan. Terima kasih dan mohon maaf. Allahul mafiq ila waqtin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita mengikuti sambutan keluarga dan panitia, selanjutnya mari kita ikuti pembacaan riwayat hidup Al-Maghfurlah Simbah Kiai Mustaqim bin Husain, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Dzofir Sohaimi dari Trenggalek. Kepada Bapak Kiai Muhammad Dzofir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Al-Mukarram Syekh Al-Hajj Murabbi Ruhina wa Mursidina wa Mujizina Al-Harir Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kautsar Azhari Nur dari Jakarta, Al-Mukarram panjenenganipun Syekh Al-Hajj Al-Habib Umar Al-Mutahhar, Bapak pejabat baik tingkat 2 maupun tingkat pusat, dari Tulungagung sampai wilayah Jawa Timur maupun negara Republik Indonesia. Para Banin wal Banat, putra wayah Syekh Mustaqim bin Husain, para ketua kelompok Imam Khususiyah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat, wasyadzilin wasyadziliat, ingkang sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan peringatan haul Syekh Mustaqim bin Husain ingkang kaping kawan dosa dalu menika. Kawula pribadi katugasaken maosaken sejarah singkat sugengipun Syekh Mustaqim bin Husain. Kados biasanipun Syekh Mustaqim bin Husain lahir wonten Kabupaten Kediri, Kecamatan Keras, tahun 1901. Menawi binjang ben sampun 2012 ngantos sepriki kelahiranipun kawiyosanipun panjenengan wical piyambak nggih niku semanten taun niku oleh-olehi. Syekh Mustaqim bin Husain menawi dipun periksani segi nasabipun minggah-minggahipun ngantos Sayyid Ali bin Muhammad ingkang terkenal Mbah Penjalu saking Ciamis. Syekh Mustaqim bin Husain menawi dipun wical, Syekh Mustaqim ugi dipun wical, Mbah Penjalu ugi dipun wical. Diwicalhi cara basa Indonesiane dihitung. Syekh Mustaqim dihitung, Mbah Penjalu juga dihitung, itu sampai ke 19. Adapun Mbah Penjalu ke atas sampai Rasulullah, kalau sama-sama dihitung, Mbah Penjalu juga dihitung, Rasulullah nomor yang terakhir sampai ke 14. Jadi 19 ditambah 13. Syekh Mustaqim bin Husain sampai Rasulullah ke-32. Menika sebagian wonten ingkang ngersakaken silsilah saking nasab Syekh Mustaqim bin Husain dipun waos, ananging kadosipun sesuai kalian wekdal ingkang badhe kaaturaken, ingkang badhe kaosaken, namung Mbah Penjalu dugi Rasulillah, ingkang Mbah Penjalu menika asmanipun Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainul Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya kakung putri ingkang kihormatan, Syekh Mustaqim bin Husain ngantos mursid penerusipun dipun periksani saking segi nasab panjenenganipun nasabipun tirik-tirik jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semanten ugi tarekahipun musalsal silsilahipun ugi jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadar kemursitanipun anggenipun rantai-rantai silsilahipun ngantos Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di samping kemursitanipun beatipun ugi segi nasabipun jok ngantos Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mustaqim bin Husain ing antawisipun wonten dawuh-dawuh ingkang wigatos. Wigatos niki wong Jakarta apa ya paham kira-kira. Sing Ciamis ada beberapa kata-kata mutiara. Syekh Mustaqim bin Husain kala semanten keranten karena muridnya masih sedikit. Beliau pernah memberi tausiah di antara muridnya berbahasa Tulungagungan. Bahasanya begini. Wong golek ilmu, wong golek hikmah, wong kepengin makrifat billah, wong berguru padha karo wong ngarit. Wong ngarit itu artinya orang yang mencari rumput. Kenek dijujuk wong ngerumput. Tapi mohon maaf jangan tersinggung disamakan dengan orang yang nilainya rendah. Titik persamaannya orang mencari ilmu dengan orang mencari rumput. Dawuhipun wong ki lek ngarit ndingklu ongi sore sing diriti kuwi aja nyawang papan kono sing ado. Sebab suket kuwi lek disawang kok kadohan kelihatannya subur. Setelah didatangi ke sana, tiba-tiba sama dengan yang baru ditinggalkan, perlu malah lebih kurus daripada yang ditinggalkan. Karena pindah sana tiba-tiba kok masih subur yang sana tadi, akhirnya pindah ke sana lagi, pisah pindah ke sana lagi, sampai sore waktunya habis belum mendapat rumput. Tiba-tiba intinya, orang mencari ilmu, orang berguru, itu jangan sampai melirik melihat guru sana-sana-sana, sekalipun kelihatannya lebih subur daripada guru yang dia mencari ilmu. Ki maklum wekdal kalau semanten jumlah ingkang beat taksih sekedhik, masih sedikit ilmunya. Subur daripada sini, tiba-tiba kenyataan di sana kok sama saja. Betul lebih banyak, tapi kalau wiritan belum sampai selesai tesbihnya sudah jatuh duluan. Lah wiritan urung genep, tiba wis ndak kena ditakoni. Wo, kualitasnya kok padha ae. Pindah lagi ke guru lagi sampai mati waktunya habis belum mendapat rumput. Tapi solusinya menurut beliau, lek kowe ngarit sing apik wis ndingklu nyang isormu kuwi, aja nyawang kono selama suket urung tek, aja ngalih-ngalih sangka kono. Tidak mungkin rumput akan habis. Intinya menurut dawuh Syekh Mustaqim bin Husain, kula panjenengan sedaya menawi berguru kedah mantep, mboten usah tergoyahkan oleh peguron-peguron yang lain. Jelas Syekh Mustaqim bin Husain menurut silsilah beatan, juga silsilah nasab sampai musalsal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mustaqim bin Husain ngantos sedanipun kagungan putra saha putri ingkang kathah. Ing antawisipun ugi sedaya sedanipun almarhumah Ibu Nyai Tawilah, almarhum Romo Kiai Haji Arif Mustaqim, lajeng wonten ingkang sedo taksih alit-alit nggih menika almarhum Muhsin bin Mustaqim. Almarhum Yasin bin Mustaqim. Lumayan. Almarhumah Mar'atun binti Mustaqim. Lajeng Al-Mukarram Romo Yai Haji Abdul Ghafur Mustaqim. Almarhumah Ibu Nyai Hajah Ani Siti Fatimah binti Mustaqim. Al-Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ali Murtado Mustaqim. Lajeng almarhum wal maghfurullah Romo Kiai Haji Abdul Jalil bin Mustaqim. Lajeng al-mukarramah Ibu Nyai Hajah Siti Makhfiyah. Wafi riwayatin taksih wonten rayi ingkang dereng adil balek sedo ingkang asmanipun sami kalih wayahipun nggih menika putra Ibu Nyai Hajah Ani Fatimah ingkang asmanipun Hanson Atlat. Mekaten hadirin wal hadirat Romo Yai ingkang kawula mulyakaken, monggo kita dherekaken acara salajengipun. Mugi-mugi kanthi peringatan haul dalu punika samugi saking Syekh Mustaqim bin Husain, Syekh Al-Hajj Abdul Jalil bin Mustaqim, kula saha panjenengan sedaya ketetesan barokah karomahipun ingkang nyebabaken wilujeng donya, wilujeng akhirat. Allahumma amin. Cekap semanten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai Ghafir. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya sebenarnya akan dibacakan juga riwayat dari Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Toha, tapi sampai saat ini beliau belum rawuh. Untuk itu langsung saja kita teruskan acara ini untuk mengharap, ya maaf, tidak hanya setetes dua tetes, tapi mudah-mudahan kita dicelup di dalam telaga rahmat yang hadir pada malam ini. Untuk itu kita ikuti suguhan berikutnya dari pembacaan manaqib Syekh Abil Hasan Asyadili yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Luqman Hakim MA dari Jakarta. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Luqman Hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih فقلوبهم في روضات جنات معرفة يحبرون وأرواحهم في رياض ملكوته ينتزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Al-Mukarram Syekhuna wa Murabbi Ruhina Syekh Harir Muhammad Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim Al-Mukarram Mbah Kiai Abdul Ghafur Mustaqim Al-Mukarram Mbah Kiai Jamal Mbah Kiai Soleh dan para kiai, para alim ulama yang kami hormati, Bapak Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, dan kebetulan tadi yang membacakan atau yang mewakili keluarga, beliau adalah wakil Bupati kita. Hadirin jamaah syadziliyin syadziliyah, mukminin mukminat, pada kesempatan malam ini saya ingin membacakan manaqib Sultanul Aulia Kutubul Muhaqqiqin Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Setiap saben-saben kita memperingati haulipun Hadratu Syekh Mustaqim bin Husain, Hadratu Syekh Ya Abdul Jalil Mustaqim, Ibu Nyai Sa'diyah, senantiasa kita tradisikan untuk mendengar kembali biografi riwayat hidupipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, salah satu Qutubuz Zaman dan Sultanul Aulia fi zamani, yang kelak Syajaratut Tariqah, pohon tariqahnya sampai di hadapan kita semua dan buah-buahnya yang benar-benar sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kasyajarotin tayyibah, bagaikan pohon yang indah dan bagus, asluha sabit, akarnya menghujam kokoh, wa far'uha bisama, cabang-cabangnya membubung ke langit. Dalam konteks inilah kita ingin menelusuri biografi atawin riwayat hidupipun panutan kita Muassisit Thariqah Asy-Syadziliyah inggih menika Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, seorang wali agung, wali besar yang riwayatnya benar-benar menjadi inspirasi seluruh hampir pandangan-pandangan tasawuf mulai zaman beliau hingga saat ini. Bapak hadirin ingkang kawula hormati, beliau nami asmo aslinipun Ali. Nama Ali itu senantiasa dipanggil dengan Abul Hasan. Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Ward bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad Ibnul Hasan bin Ali bin Abi Talib wahuwa Ibnu Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun lahir wonten dusun namanya Rumaroh, itu di daerah kota Sibtah, wonten wilayah Maroko. Kelak kemudian Syekh Abil Hasan Asyadzili yang lahir tahun 193 Hijriyah atau 1197 Masehi ini besar di wilayah Tunisia. Datang mereka sudah diisyaratkan oleh gurunya, kelak kamu akan menempati satu desa, daerah namanya Syadzilah, dan kelak pula nama desa itu akan menjadi nama besar masyhur dalam tariqahmu, yaitu tariqah Asy-Syadziliyah. Akhiripun beliau tangklet dumateng gurunipun, nggih menika Al-Qutub Syekh Abdissalam bin Masyis. Wonten dua Abdissalam, satu Syekh Abdissalam bin Masyis menika gurunipun Syekh Abil Hasan Asyadzili, tetapi kalau Syekh Abdissalam, Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam yang terkenal dengan sebutan Sultanul Ulama, menika muridipun Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi supados mboten bledru. Seorang ahli fikih hebat yang terkenal kitabipun Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, menika adalah seorang Syadziliyin. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, beliau ketika berkembang saderengipun inggih kados para penempuh, para pencari, banyak dari kalangan kita yang mencari jalan ilahiyah, at-tariqah ilahiyah, dengan menempuh dari satu tempat ke tempat lain, dari ulama ke ulama lain, pada akhirnya menemukan terminal terakhir. Hampir juga para Syadziliyin nggih ngaten menika, meguru dari satu guru ke guru lain, ternyata terminal terakhir di Tulungagung. Syekh Abil Hasan Asyadzili suatu ketika meguru datang Irak, datang Baghdad, yang ketika itu banyak sekali para aulia. Yang ditemui antara lain Abul Fath Al-Wasiti, seorang aulia besar, seorang wali besar wonten Irak wekdal menika. Akhiripun beliau tidak puas, yang saya cari ini wali kutub, kutubuz zaman. Akhirnya ada seorang aulia datang, wahai Ali, Anda sedang mencari kutubuz zaman? Iya. Kenapa jauh-jauh ke Irak dari Tunis? Kutubuz zaman ada di daerah kelahiran Musana, di Maroko. Akhirnya beliau pulang ke daerah kelahirannya wonten Maroko. Dicarilah kutubuz zaman dan bertemulah Syekh Abdissalam bin Masyis. Begitu beliau mau menemui Syekh Abdissalam bin Masyis yang ternyata sedang berada di sebuah tempat khalwat, di sebuah gua, panjenenganipun adus rumien, adus mandi, membersihkan, kata beliau, saya membersihkan ilmuku, amalku, saya lepas semuanya. Nah ini bapak ibu-ibu sekalian, salah satu adabut tariq, adab bertariqah. Antara lain dalam adabut tariqah itu, ketika kita menghadap mursyid, lepaskan ilmumu, lepaskan amalmu, kita benar-benar nol di hadapan mursyid. Sebagaimana beliau ketika mau menghadap Kutubuz Zaman, Syekh Abdissalam bin Masyis radhiyallahu anhu, akhirnya apa yang terjadi, malah Syekh Abdissalam bin Masyis turun dari perbukitan itu dan uluk salam. Uluk salam langsung menyebut nama beliau, marhaban ya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar, sampai disebutkan nasabipun beliau, dumugi Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian beliau kaget, kok tahu nama saya. Akhirnya setamat beliau dari suluk, mendalami bahrul haqiqah, lautan hakikat, wonten Syekh Abdissalam bin Masyis, beliau akhirnya ditugaskan kembali ke daerah namanya Syadilah, yang ketika itu kemudian beliau bertanya, kenapa tarekohku nanti namanya Syadiliyah atau Syadaliyah, sama dengan kampung yang saya akan berkembang di situ. Dijawab oleh guru nipun, wonten semacam hawatif, bukan gurunya yang menjawab, wonten hawatiful haqiqah, li'annahu syadun li, karena tariqah ini syad, langka, ini tariqah bagi manusia-manusia langka yang hanya bagiku. Alhamdulillah kita sedaya dipun takdiraken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dados ahlut tariq asy-syadziliyah menika. Bapak, ibu-ibu sedaya, sebagaimana para tokoh, para aulia besar ketika menyiarkan tasawuf tariqah, beliau juga mendapatkan cobaan luar biasa, fitnah luar biasa, yang semua sudah sering kita baca dalam manakibnya beliau. Tetapi itulah yang kelak kemudian beliau hijrah ke Mesir, datang Mesir atas perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan ke Mesir yang kelak disebutkan badai mendidik 40 aulia dari berbagai penjuru dunia. Arba'un minas siddiqin, 40 siddiqin, para aulia siddiqin. Di sanalah beliau meraih qutbaniyah, sultaniyah, ketika beliau wonten Mesir. Bapak hadirin sekalian, beliau wafat ketika beliau mau menjalankan haji untuk kesekian kalinya. Perjalanan ketika sampai di satu daerah di tengah padang pasir namanya Humaitsara, di situ pula beliau dimakamkan. dan sebagai warothah, pewaris kemursyidan beliau, dilimpahkan kepada murid utamanya, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yang kelak juga menjadi kutubuz zaman. Dari Syekh Abdissalam, dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini, ada tiga khalifah beliau yang berpengaruh terhadap Syadziliyah di seluruh dunia. Satu, Syekh Maidumi. Wonten silsilah Syadziliyah menika menawi kita saking Syekh Harir, Syekh Abdul Jalil, Syekh Mustaqim sampai Syekh Abdissalam, Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Itu sak derengi, sak sampunipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi wonten Syekh Maidumi. Dari jalur Syekh Maidumi menika berkembang di wilayah Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Asia Tengah, termasuk Indonesia. Itu hampir seluruh alur silsilah sanatipun melalui Syekh Al-Maidumi. Tetapi kalau untuk wilayah Afrika sampai Maroko, Mesir, Nigeria, Niger, dan seterusnya, dan beberapa wilayah Asia, itu melalui jalur Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam. Ingkang mu'alliful hikam menika inggih muridipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Bapak hadirin sekalian, tentu kalau kita membicarakan karomah-karomah beliau luar biasa, terutama karomatul iman wa karomatul iqan, karomah iman dan yakin, itu luar biasa pengaruhnya bagi para salikin di dalam tariqah Syadziliyah. Nah, beliau ini sosoknya kurus tinggi, kulitnya sawo matang. Sawo matang, ya barangkali menurut orang kita sedikit hitam manis lah ya. Badannya kurus, mukanya lembut, kedua pipinya sangat lembut, dan jemari-jemarinya begitu panjang. Kalau kita melihat jemari para penari, itu nerincing. Itu adalah jemari-jemari beliau Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Ada seorang kawan pernah menyelidiki, apa benar ya orang Syadziliyah itu salah satu tandanya mursyid Syadziliyah itu jemarinya terincing-terincing. Rupanya memang begitu. Kebanyakan, kebanyakan. Ini karena banyak tirakatipun. Ini karena banyak tirakatnya, banyak puasanya, enggak seperti kita ini. Ya. Nah, ini salah satu sosok beliau. Nah, di antara dawuh-dawuhipun, saya kutipkan di sini salah satu saja dawuhipun beliau mengenai babul ikhlas. Ini kalau dicontohipun, bab ikhlas itu seperti bapak ibu-ibu ingkang hadir wonten haul menika. Ada yang hadir karena kepingin solusi, mendapatkan solusi atas problem-problemnya yang berat. Saya tak ikut haul soalnya saya lagi ruwet ini di rumah. Berangkat haul, siapa tahu nanti bebas, beres. Ada mau berangkat haul karena bisnisnya bangkrut. Berangkat haul, biasanya nanti ada aja solusinya, katanya begitu. Ada orang berangkat haul karena memang kangen sekali dengan peta, sudah lama sekali gak datang ke peta. Kangen sama pondok, kangen sama beliau Syekh Salahuddin, kangen sama Sahibul Maqam, Syekh Abdul Jalil dan Syekh Mustaqim. Ada juga yang berangkat, ya ada juga yang iseng, ada pengen tahu saja. Ada juga yang berangkat karena gak enak sama temennya, gak enak dia berangkat, masa saya gak berangkat gitu. Dan ini hubungan kita kali Gusti Allah, soal ikhlas ini ngoten niku. Karena itu Syekh Abil Hasan Asyadzili dawuh, al-ikhlasu nurun min nurillah istaudahu Allahu qalba abdih al-mu'min faqata'ahu bihi an ghairi fadhalika huwa aslul ikhlas. Niki ikhlas menurut Syekh Abil Hasan Asyadzili yaitu nur. Ikhlas itu nur, salah satu nuruhu, cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh Allah kepada kalbu hambanipun ingkang mukmin. Kados dawuhipun Gusti Allah wonten hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min sirri, ikhlas itu salah satu rahasiaku. Rahasiane Gusti Allah niku ikhlas. Istaudatuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Aku titipkan rahasia ini di dalam hati hambaku sing aku tresnani. Salah satu tanda kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain kita ini menjadi mukhlis. Apalagi kalau sudah mukhlas. Itu saged dipun ukur piyambak-piyambak. Jane aku ki wis disenengi karo Gusti Allah apa urung ya? Ya ikhlas apa enggak kita ini? Lillahi ta'ala napa mboten awake dhewe iki? Kula lanjutaken dawuhipun beliau. Summa yatasya'abu arba'a iradatin. Kemudian ikhlas ini bercabang menjadi empat dawuhipun beliau. Setunggal iradatul ikhlas fil amal ala ta'zim lillah. Tiang berkehendak badhe beramal ibadah bener-bener ngagungaken litakzim ning lillah, betul-betul lillah. Mboten untuk yang lain, bukan untuk pahala, bukan untuk surga, bukan untuk takut neraka, bukan untuk yang lain-lain, tidak. Tapi at-takzim lillah, niki pertama dawuhipun Syekh Abil Hasan Asyadzili. Rumien atas kula sampaikan apa yang disampaikan ilhamipun Gusti Allah datang Syekh Sari As-Saqati. Syekh Sari As-Saqati ini gurunipun Sayyidus Sufiyah Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhuma. Beliau pernah diberitahu oleh Allah, ya Sari, hai Sari, khalaqtul khalq, aku ini menciptakan makhluk, ini dawuh Gusti Allah. Khalaqtul khalq, aku menciptakan makhluk, kulluhum, kabeh makhluk ini merasa mencintaiku. mengklaim kalau mereka ini mencintaiku. Fal khalaqtul jannah. Akhirnya aku membuat surga. Begitu saya bikin surga, kata Allah, 90% dari semua makhluk ini lari semua ke surga, lari dari aku, berburu surga. Akhirnya tinggal 10% makhlukku ini, aku kemudian menciptakan dunia. Begitu aku menciptakan dunia, yang 10% ini lari semua ke dunia, ninggal nih Gusti Allah, tinggal 1%. Tinggal 1% hamba Allah ini yang tetap madep mantep lillahi ta'ala. Kemudian aku ciptakan neraka dan cobaan. 1% ini lari semua masuk ke neraka dan mencari cobaan. Neraka niku nggih laris teng donya niki. Nggih, bahkan paling laris. Tinggal 0,1%. Ini diem aja. Kata para Dawud pun Gusti Allah, ya ibadi, hei hambaku, aku bikin surga kamu tak bergeming, aku bikin neraka dan cobaan tak bergeming, aku bikin dunia kamu tak bergeming, apa maumu? Dijawab oleh para hamba yang 0, ini tadi, ya Allah, engkau lebih tahu apa yang aku mau. Kalau begitu, kalau aku ciptakan cobaan sejumlah nafas hidupmu, mau gak kamu? Dawuh pun para hamba menika ngaten, idh kunta antal mubli, menawi panjenengan Gusti ingkang nyobi cobaan menika saking panjenengan, anggih monggo Gusti. Dawuhipun Gusti Allah dos bundi, antum ibadi haqqan, yo kowe kuwi hambaku sing bener ya awakmu iki. Cuman 0,1%. Nggih. Kira-kira jumlah umat Islam Indonesia ini yang bener gitu, kira-kira yang lillahi ta'ala 0,1%. Bapak hadirin sekalian, itu karena at-ta'zim lillah. Ingkang nomor kalih, wa iradatul ikhlas ala ta'zim li amrillah. Ikhlas mergo ngagungake perintahipun Gusti Allah. Salat ikhlas. Nyapa kok salat? Ya diperintah salat. Ya diperintah salat ngagungne perintah Gusti Allah. Ini satu tingkat di bawah lillah tadi. Karena dibalik perintah-perintah Allah biasanya ada, kalau kamu ini kamu akan masuk surga dapat pahala, kalau kamu ini menghindari ini kamu akan selamat dari siksaku dan seterusnya, ada sedikit motivasi. Tapi ini gini, termasuk ikhlas punan. Ikhlas nomor 3, wa iradatul ikhlas li talabil ajri was thawab, ngamal ngibadah ning demi pahala. Nanti lama-lama awalnya pahala, lama-lama siapa tahu bertemu kepada yang menciptakan dan yang mempunyai pahala. Niki nggih pun ikhlas jadi ya. Wonten malih sing nomor sekawan, yang terakhir dawuhipun beliau, wa iradatul ikhlas fi tasfiyatil amal anisyawaib, la yura'i fihi ghaira dhalik. Berkehendak ikhlas supaya bersihkan hambatan-hambatan ikhlas. Nah, hambatan ikhlas niku namung tiga jane. Cuman tiga. Kenapa saya kok sulit banget ikhlas ya? Hambatannya enggak pernah dibuang. Halanganipun mboten natos dipun bucal. Hambatan yang menghambat ikhlas niku apa? Satu. Ru'yatul a'mal. Seneng delok ngamale dhewe. Wah, semalam aku sudah zikir khususiyah. Lho, dieling-eling khususiyah. Niku tandane dereng ikhlas. Wah, semalam tahajud saya. Wah, sudah 3 tahun saya poso Daud katanya. Dieling-eling. Niku tandane dereng ikhlas. Justru itu yang menghambat ikhlas kita. Ru'yatul a'mal. Seneng delok prestasi amale dhewe. Nggih. Mulai hari ini kalau ada yang masih seneng melihat amalnya, begitu melakukan kebaikan, lupakan. Lihat ke depan. Di depan ada siapa? Ada Allah Rabbul Izzah. Supados saged lillahi ta'ala. Nomor kalih sing menghambat ikhlas niku tolabul aiwat. Gawene njaluk ganti rugi teng Gusti Allah. Ibu-ibu ya, bolak-balik sampai Gusti Allah niku rupane arep diplorot opo piye Gusti Allah. Bolak-balik ditagih mawon. Niki tandane mboten ikhlas. Sebab niki nggih wonten teng Jakarta ngriku tapi. Ayo kita bersedekah supaya kaya ini. Njaluk ganti rugi ning Gusti Allah niki. Wonten apa wonten? Ini malah menumpuk halangan ikhlas. Enten malih tiyang sedekah niku buang sial katanya. Sampeyan purun disedekahi tapi untuk buang sial. Nomor tiga, ribahu bi'amalihi wa'tirorih. Puas kalih ngamalipun dan dia masih merasa puas terhadap tipu daya di balik amaliahnya. Dan iki seperti biasanya penjenengan istiqomah tahajud. Tahajud. Begitu tahajud tiba-tiba, beres, saya sudah tahajud katanya. Beres katanya. Ini namanya puas. Hati-hati, ada gurur nanti dibalik beres itu tadi. Dan ini dawuh ingkang penting. Yang tadi 4 prinsip yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Salah satu pengalaman beliau niki tentang ikhlas, dawuhipun beliau, ra'aitu ka'anni atufu bil Ka'bah taliban min nafsi al-ikhlas. Suatu saat sepertinya saya sedang tawaf di Ka'bah sambil meneliti di dalam diriku, ikhlas ini di mana ya ikhlas ini? Ini Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Faidan nida ala kam tudandin ma'a mayyutandinu wa nasami'ul qaribul alimul khabir wa ta'rifi yughnika an ilmil awwalin wal akhirin ma khala ilmar rasul wa ilman nabiyyin. Tiba-tiba wonten suwanten, sampai kapan kamu ragu-ragu? Niki hati ini sampai kapan daldul terus nih hati? Munggah medun, munggah medun, munggah medun. Soal ikhlas nih padahal. Wa ana sami'ul qaribul alim. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini maha mendengar, maha dekat, maha mengetahui? Gusti Allah maha parek, maha karib. Pareke Gusti Allah niku mboten kenek diukur kalih jarak. Jangan membayangkan Allah maha dekat, nanti mendekat, nanti naik, nanti turun, nanti jauh di sana, nanti datang lagi. Apapun ingkang kita angen-angen tentang dekat menika seperti jarak, pasti itu bukan qoribuh, dekate Gusti Allah mboten ngaten. Terus wa ta'rifi bi'ainika an 'ilmil awwalin wal akhirin. Aku mengenalkan diriku kepadamu. Terus sing makrifat, awale makrifat niki nggih Gusti Allah yang mengenalkan dirinya kepada hambanya, bukan karena ikhtiar usaha perjuangan hamba. Jangankan kita ini makrifatullah, makrifatun nafsi saja enggak bisa manusia ini. Kok pengin goleki Gusti Allah? Lah Gusti Allah nggih mboten tau ilang jane. Kok ya digoleki pian? Allah enggak pernah punya sifat ghaib. Nah, bahwa makrifatku kepadamu cukup bagimu wahai Abul Hasan untuk mengenal ilmu awalin, ilmune para pendahulu zaman, poke pendahulu niku nggih Nabi Adam, wal ilmu akhirin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khola, kecuali ilmunya para nabi dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia Allah yang tahu hanya Kanjeng Nabi di sana. Sebenarnya kalau kita mengenal begitu ya, ngimpun, tidak ada alasan lagi kecuali untuk ikhlas. Dawuhipun beliau. Nah, wasiat salah satu saya bacakan juga wasiat beliau. Satu, dawuhipun alaika bi taatillah. Beliau niku sering nulis surat. Beliau mboten atos ngarang kitab. Wonten kitab judule Sirrul Jalil fi Ma'rifati Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, mboten kelintu. Ditulis di sana pengarangnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu bukan karya beliau. Mungkin ada orang namanya sama. Nggih. Ini perlu diketahui karena beliau selama hidup tidak pernah mengarang kitab. Kitabku adalah murid-muridku. Niku senes karyanipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Isine teng riko ilmu hikmah, wifiq, macam-macam pancenan. Tapi niku senes karanganipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ingkang muassisit thariqah Syadziliyah ini. Wal i'tisam billah, gumantung teng Gusti Allah. Gumantung teng Gusti Allah ya fi kulli waqtin wahin, fi kulli halin. Dalam segala hal gumantung teng Gusti Allah. Wal ikhlas fi dinillah, dan ikhlas niki wau di dalam jalanaken agama teng Gusti Allah. Kula inget dawuhipun Syekh Salahuddin, mlebu tarekah aja golek donya. Mlebu tarekah aja di supaya donyane maju, supaya ini selesai, bukan. Ini enggak lillahi ta'ala. Ini benar-benar kita jaga sirrun min sirri, kata dawuhipun Gusti. Itu rahasiaku loh hambaku. Jangan kau lukai rahasiaku dengan makhlukku, dengan duniaku, dengan ini. Jangan, itu antara aku dan engkau saja. Luar biasa. Nah, Alam tasma' qaulahu ta'ala ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah. Dawuhipun Gusti Allah, wa khlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Fa khlasu dinahum lillah. Niki nek pun lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Ma'al mu'minin boten minal mu'minin. Tapi ma'al mu'minin, ma'iyah itu adalah kesertaan yang sudah menyatu. Ada bersama, bersama, wonten beserta. Nek bersama niku nggih bareng, melaku bareng niku bersama. Kenal, ora kenal, tapi ya roh lah, tapi aku ora akrab aku. Tapi kalau beserta itu sudah akrab, kenal, lengket sekali. Menika dawuhipun Syekh Abdul Hasan Asy-Syari fata amal hadzal qul in kunta fahiman. Kalau kamu punya kefahaman akal sing jernih, fahami ini. Kula kinten mekaten Bapak hadirin sekalian, sekedar dawuh-dawuhipun dan sekilas manaqib Sultanul Aulia Kutubul Muhaqqiqin Sayyidul Arifin Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Wallahu wafiq ila aqmit tariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Muhammad Luqman Hakim yang telah menyampaikan manaqib dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, yang mungkin nek arep ning kono kuwi ketoke kok gayo-gayo tuna. Cara wong Jawa sing iso rono sapa yiyi ngono. Nah, kangge nambani niku kula ngaturaken setunggalipun dawuh singkat saking Al-Maghfurlah Romo Kyai Haji Abdul Jalil Mustaqim. Dawuhipun singkat, belajar ikhlas penak. Pokoke Allahumma mbuh. Pokoke Allahumma mbuh. Mbuh apa jare Gusti Allah. Nggih, niku selingan ngersane mboten tegang. Mergi niku terase Mbak Atiyah, ini pokoknya sampai subuh. Kiai ini cadangane sik kewatah. Jenengan siap-siap mawon, sing pengen ngerokok nggih monggo, sing pengen ngunjuk monggo. Lan nuwun sewu, segahan suguhan napa mawon, apapun yang disuguhkan kepada Anda itu adalah anugerah. Jangan melihat berapa besar suguhannya, tapi suguhan itu sudah diproses berbulan-bulan yang lalu melalui pemikiran, melalui keinginan menghormat panjenengan. Mulane lek iso uposito aja sampe sing gacer, karena itu sudah ditirakati berbulan-bulan. Mungkin lebih mahal makanan sak bungkus itu daripada poso sampean yang 10 dino. Ya. Mugi-mugi mboten nggih, itu namanya fa wa ma bi ni'mati rabbika fa hadis. Pun wektale singkat ingkang badhe matur tasih kathah, kita lanjutkan acara berikutnya, acara keenam Mauidzoh Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kautsar Azhari Nur dari Jakarta. Kepada Bapak Profesor Dr. Kautsar Azhari Nur dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, yang terhormat Bapak Habib Umar Mutahhar, yang terhormat para kiai, para ustadz, para undang sekalian. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara ini. Terus terang ya, saya agak kaget sebenarnya. Kenapa? Karena saya tidak menyangka bahwa saya diminta untuk memberikan ceramah di tempat yang mulia ini. Saya dapat SMS dari Bapak Kiai Haji Lukman Hakim. Beliau mengundang saya ke sini untuk menghadiri haul thariqah di pondok pesantren Peta ini. Saya kira semula saya akan hanya akan menghadiri gitu, bukan untuk ceramah. Tapi karena saya sudah berjanji untuk menghadiri, tahu-tahu berapa hari kemudian beliau memberikan SMS, mengirim SMS kepada saya, judul ceramah Bapak adalah Jihadun Nafs. Wah, kaget saya gitu. Wah, ini judul berat ini bagi saya. Berat. Susah gitu. Para hadirin sekalian, jadi judul yang diberikan kepada saya adalah Jihadun Nafs. Ungkapan Jihadun Nafs kelihatannya diambil dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang Badar. Beliau berkata, Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Rasulullah, kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar. Lalu para sahabat bertanya. Para sahabat itu terheran-heran. Kenapa? Karena baru pulang dari perang. Wah, kok ada yang lebih besar dari perang ini? Perang itu kan berat, itu nyawa taruhannya. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, mal jihadul akbar? Ya Rasulullah, apa itu jihad yang lebih besar? Maka Rasulullah menjawab, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Kata nafs di sini sering diterjemahkan dengan diri. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu kata an-nafs selain diterjemahkan diri juga diterjemahkan ego, aku ya, atau juga jiwa gitu. Jadi di sini kita harus melawan jiwa kita sendiri, diri kita sendiri atau ego kita sendiri. Ini kan agak aneh, masa sih kok diri yang dilawan gitu? Aneh, kenapa aneh? Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang justru menyuruh sebaliknya, bukan memerangi diri tetapi justru memelihara diri. Sekarang coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memelihara diri. Misalnya, para hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wah, ini kok bertentangan dengan hadis tadi. Tentangan enggak tuh? Tadi perangilah dirimu, kalau ini enggak, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ini bertentangan gitu kelihatannya. Lalu ada ayat lain. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Surat Al-Fatir, surat Fatir itu ayat 8. Maka janganlah engkau, hai Muhammad, jangan engkau biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Ini ayat yang bertentangan lagi dengan hadis tadi. Jangan biarkan dirimu binasa. Kok tadi kok bilang perangi dirimu? Ini berlawanan lagi nih. Ada lagi ayat lain, sebenarnya mungkin banyak kalau kita cari gitu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. Ini jangan bunuh dirimu. Ini kan juga bertentangan dengan hadis tadi. Kalau begitu timbul pertanyaan, mengapa ada hadis yang menyuruh kita agar melawan diri sendiri sedangkan banyak ayat Al-Quran menyuruh kita untuk memelihara diri. Qu anfusakum, tidak membiarkan diri binasa. Fala tadhhab nafsuka, tidak membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum, apakah diri atau jiwa itu bermacam-macam? Jika iya, diri atau jiwa yang mana yang harus dilawan? Dan diri atau jiwa yang mana yang harus dipelihara? Jadi supaya pertentangan antara hadis dan ayat tadi itu kita menyelesaikannya, wah ini mungkin ada diri yang ditentang, yang dilawan, dan ada diri yang dipelihara gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui, memahami bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur ya. Tapi ada orang yang bilang dua ya, tapi kalau lengkapnya tiga, ada yang bilang roh dan jasad ya, itu Tapi yang lebih sempurna itu sebenarnya adalah tiga. Yang pertama adalah roh, ruhun bahasa Arabnya. Yang kedua adalah jiwa atau diri, ya, kalau mau diterjemahkan juga nafsun. Nafs bahasa Arab itu jangan dibaca nafas. Barisnya aja yang beda, itu artinya juga beda itu. Kalau nafasun itu napas, kalau nafsun diri. Nah, dalam tasawuf itu ada istilahnya nafasur rahman gitu. Napas yang maha pengasih, itu artinya ada arti tersendiri, ya. Udah, kita enggak bicara itu. Sekarang kita bicara nafsun, bukan nafasun, diri. Dan yang ketiga, jasad, jisim. Jadi ada tiga unsur di dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah ruh, ya. Kedua adalah jiwa, nafs atau diri. Dan yang ketiga adalah jasad. Tempat nafsun atau jiwa atau diri itu berada tengah-tengah antara roh dan jasad. Karena dia tengah-tengah antara roh dan jasad, maka dia kadang-kadang tertarik kepada roh dan kadang-kadang tertarik kepada jasad, gitu loh. Atau dengan kata lain, dia juga memiliki kecenderungan rohani, kecenderungan spiritual, dan kecenderungan jasmani, kecenderungan material. Jadi ada dua kecenderungan di dalam diri manusia itu yang saling tarik menarik. Ketika unsur jasmani menguasai nafas, ya, maka nafas atau diri atau jiwa itu lebih tertarik kepada kesenangan duniawi, keuntungan duniawi. Nah, ini itu tergantung mana yang kuat. Kalau yang kuatnya unsur jasmani, makan kayak binatang gitu, ya tingkah lakunya juga kayak binatang gitu, makan gitu, minum, bukan berarti itu salah, enggak. Cuma, tetapi apabila unsur rohaninya yang lebih kuat, yang menguasai, maka dia akan lebih tertarik kepada kebaikan. Hasilnya itu tergantung mana yang kuat. Kalau yang dominan itu adalah unsur rohani, maka dia akan lebih dekat kepada kebaikan dan dekat kepada Tuhan. Kalau yang lebih kuat atau yang lebih dominan itu adalah unsur jasmani, maka dia akan lebih condong kepada keburukan dan jauh dari Tuhan. Para hadirin yang saya hormati, nah, tadi kan saya mengatakan bahwa ada dua hadis mengatakan, ada hadis yang mengatakan lawanlah dirimu, tapi ada pihak lain Quran mengatakan peliharalah dirimu. Untuk memahami ini seperti saya katakan tadi itu, kita harus tahu gitu, posisi, tempat tadi. Nafs, ya. Nafs itu kan memang tengah-tengah antara roh dan jasad. Dia bisa lebih cenderung kepada kebaikan, tapi juga kadang-kadang cenderung, atau pada waktu yang sama juga cenderung kepada kejahatan. Nah, karena dia tengah-tengah, maka dia punya tingkat-tingkat. Jadi nafsun, diri atau jiwa, itu juga mempunyai tingkat-tingkat. Di dalam buku-buku tasawuf atau kitab-kitab tasawuf itu sering dibagi menjadi tujuh. Nah, tujuh nafs. Terserah mau diterjemahkan diri atau jiwa. Tingkat yang paling rendah adalah an-nafs al-ammarah, an-nafsul ammarah, diri atau jiwa yang memerintah kepada kejahatan. La ammaratum bisu. Wah, ini Kebanyakan para penulis sufi menggunakan istilah nafs dalam arti ini, ya. Itu di dalam kitab-kitab tasawuf itu ketika mengatakan nafs itu adalah buruk, itu yang dimaksud adalah an-nafsul ammarah ini. Meskipun tidak pakai kata amarah, tetapi yang dimaksud ini. Kalau yang dimaksud di situ adalah yang cenderung kepada keburukan atau kejahatan. Nafas dalam arti ini adalah kecenderungan atau daya yang membawa kita kepada keburukan, kejahatan dan kesesatan. An-nafs al-ammarah dikuasai oleh hawa nafsu dan insting. Meskipun banyak perintah Allah untuk berbuat baik, an-nafs al-ammarah memerintah kita untuk berbuat jahat. Seringkali justru perintah an-nafs al-ammarah ini lebih kuat dan lebih sering mengarahkan perintah Tuhan. Wah, ini yang gawat ini. Nyatanya tidak sedikit ya di antara kita, atau mudah-mudahan di sini enggak ada. Orang lebih banyak mengikuti perintah nafsu jahat ini ketimbang mengikuti perintah Tuhan. Wah, ini kan bahaya. Saya akan menyebutkan sifat-sifat nafs ya dalam arti yang buruk ini, an-nafs al-ammarah itu oleh seorang sufi yang bernama Mahmud Ibnu Ali Al-Kashani dalam kitabnya Misbahul Hayah. Dia mengatakan bahwa nafs dalam arti yang buruk ini, yang harus dilawan ini, mempunyai 5 sifat ya, secara garis besar. Pertama adalah perbudakan hawa nafsu, al-hawa. Nafsu, al-hawa di sini, hawa nafsu, sering diterjemahkan hawa nafsu. Al-hawa, hawa nafsu, selalu ingin menikmati kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan badani, kesenangan-kesenangan jasmani, dan memenuhi berbagai keinginan hawa nafsu. Wah, ini. Ya, ini yang bahaya tadi itu. Sifat kedua dari nafs dalam arti yang buruk ini, yang harus kita lawan ini adalah kemunafikan, nifaq. Nafs dalam arti ini tidak cocok dengan batinnya. Di depan orang dia memuji-muji, tapi kalau di belakang nanti, wah, dicemooh. Depan aja ya baik-baik gitu loh. Kan banyak orang gitu ya, depan kita dia baik-baik, kalau di belakang nanti diomongin gitu. Bahasa Jakarta tadi, diomongin gitu. Di depan misalnya dia memperlihatkan ketulusan, wah tulus, wah saya tulus gitu. Tapi di belakang sebaliknya, diomongin. Dulu kan yang nyekolahin dia kan saya, gitu loh. Udah jadi sarjana dia nggak tahu diri gitu, nggak. Diomongin ini berarti nggak ikhlas kan? Wah. Tadi Pak Lukman ngomong tentang ikhlas ya. Ikhlas itu susah. Sekaligus terkait dengan sifat yang nomor 3 itu, nafs dalam arti buruk ini yang harus kita lawan itu adalah bermegah-megah atau riya. Riya itu kan lawan dari ikhlas gitu. Kalau kita beramal bukan karena Allah, karena ingin diliput oleh media massa misalnya, atau ingin diberitakan gitunya, ya itu gak ikhlas kan. Ikhlas ini mungkin lebih berat, makin tinggi kualitas spiritual seseorang, itu godaannya makin kuat. Orang awam itu godaan ikhlasnya enggak gede. Kalau makin jadi kiai itu godaan ikhlasnya makin tinggi. Banyak enggak yang dengerin saya ceramah gitu? Saya dimasukkan kan ke TV, wah udah besar. sulit menjaga ikhlas itu tidak mudah. Saya pernah diceritakan oleh ustaz dari kampung, tapi meskipun dari kampung, menurut saya banyak belajar dari ustaz itu. Biasanya orang untuk menjaga keikhlasannya itu supaya tidak diberitakan kepada orang lain, lalu ya gak usah ngomong lah. Pernah suatu kali misalnya di masjid, panitia masjid, pembangunan masjid, ada yang memberikan sumbangan untuk memperbaiki masjid, mungkin tempat wudhunya yang masih diperbaiki atau yang lain-lain, atau masih ada, atau memang sedang dibangun masjid itu belum selesai. Lalu ada yang memberikan sumbangan, mungkin ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ada mungkin ada yang cuma yang ya 10 ribu gitu. Ada seorang jemaah dari masjid itu, dia kepengen ikhlas, dia bilang kepada panitia masjid, jangan sebutkan nama saya gitu, sebutkan aja dari hamba Allah, biasa gitu. Tapi di masjid itu setiap Jumat sebelum khatib naik mimbar itu biasanya diumumkan, si A menyumbang 10 ribu, si B 1 juta, si C 5 juta, si F 100 juta dari hamba Allah, gak disebutkan namanya. Kebetulan ketika panitia menyebut 100 juta dari hamba Allah, dia tergoda. Di sebelah dia ada jamaah lain, dia cubit. Anda tahu gak yang 100 juta itu siapa? Gak pak, dibilang saya. Itu kan udah ikhlas. Tadinya dia bilang supaya enggak diketahui orang, sekarang diketahui orang. Dia tepuk dada. Wah, ini enggak gampang kan? Ikhlas itu susah. Karena itu harganya tinggi gitu. Jadi dia tepuk dada. Anda, padahal semula dia berniat agar tidak diketahui orang, tapi kemudian ada godaan gitu. Ini yang ego tadi itu, yang ingin diketahui orang gitu. Sifat lain adalah mengakui dirinya sebagai Tuhan, ketuhanan, uluhiyah. Ya, modelnya Fir'aun lah, hebat, ingin dipuji, ingin seperti Tuhan gitu lah. Fir'aun itu kan menganggap dirinya seperti Tuhan, atau ya bila Tuhan, ingin dipuji, gak ada yang lebih hebat dari dia. Ini contoh ya. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada Fir'aun gitu. Dan orang seperti ini keras kepala menentang Allah. Nafsu di sini adalah ego, keakuan, ingin ya pokoknya paling hebat lah. Dan sifat yang kelima dari nafs yang dalam arti buruk yang harus kita perangi ini adalah kikir dan tamak. Wah, ini kikir dan tamak. Ada sebuah penelitian gitu, orang Islam itu banyak yang rajin sholat. Tapi kalau dihitung jumlahnya, mungkin yang berzakat lebih sedikit, gitu katanya. Itu karena sifat kikir. Padahal zakat berapa? 2,5% ya. Betul, 2,5% kecil kan. Selain zakat kan ada lagi salat di luar itu ya. Padahal kalau kita pikir, kita mencari harta itu kan bukan hanya dari kita. Ya, perusahaan dia punya buruh, punya yang keringatan mati-matian gitu kan. yang banyak jasa itu justru yang kerja keras itu biasanya. Tapi yang dapat keuntungan justru yang kerjanya rilek-rilek itu misalnya. Tapi kembali kepada ya ini sifat-sifat nafs yang harus diperangi tadi itu. Para hadirin sekalian, ini an-nafs al-lawamah. Saya enggak akan bicara tentang nafs-nafs yang lain, itu kan yang kedua itu an-nafs al-lawamah, diri atau jiwa yang mencela perbuatan baik, maaf, perbuatan buruk. Kemudian yang kedua an-nafs al-mulhamah, diri yang terilhami untuk berbuat baik dan dia menyesali perbuatan yang buruk yang pernah dilakukannya. Kemudian yang keempat an-nafs al-mutmainnah, diri atau jiwa yang tentram. Kelima an-nafs ar-radiyah, diri atau jiwa yang ridha, puas. Keenam an-nafs al-mardiyah, mardiyah, diri atau jiwa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh adalah an-nafs al-muqaddasah, diri atau jiwa yang suci, yang disebut pula an-nafs al-kamilah, diri atau jiwa yang sempurna. Ini yang paling tinggi ini. Ada yang mengatakan kalau yang paling tinggi ini itu perlawanannya terhadap diri itu yang buruk itu sudah sempurna. Karena itu misalnya ada yang mengatakan tinggalkan dirimu itu saya ketika membaca ucapan Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Bistami, saya kira Abu Yazid Al-Bistami ini hampir di dalam semua tarekat namanya masuk ke dalam tarekat gitu. Ini emang luar biasa ya. Ketika orang sudah mencapai tingkat an-nafs kalmilah ini yang sudah sempurna meninggalkan dirinya, melawan dirinya. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana orang yang seperti itu. Abu Yazid dalam hal ini, Abu Yazid itu pada suatu waktu pernah berkata kepada Rabb-nya, kepada Tuhan. Wah, orang dalam tradisi tasawuf itu biasa itu ketemu Tuhan. Biasa, enggak aneh. Berkata kepada Tuhan, nanti Tuhan jawab. Enggak tahu itu yang ilmu laduni kali ya. Mungkin kalau orang yang enggak suka sama tasawuf ini, wah ini enggak rasional gitu loh. Tapi ini dari Abu Yazid yang dikutip oleh Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah. Abu Yazid berkata kepada Tuhan, "Bima ataqarrab ilaika?" Bima ataqarrabu ilaika? Dengan apa aku mendekatkan diriku kepadamu ya Tuhan? Dia bingung, gimana sih cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu gimana gitu loh. Tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Apa jawaban Tuhan? Faqalal haq lahu, faqala lahul haq. Al-haq atau Tuhan berkata kepada Abu Yazid, utruk nafsaka wa ta'al, tinggalkan dirimu dan datang kepadaku, ku Tuhan ya. Di dalam kitab itu Ibnu Arabi menjelaskan apa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi oleh Abu Yazid Al-Bustami itu. Wa idza taraka nafsahu faqad taraka hukma ubudiyah. Lima kanat al-ubudiyah ainul bu'di minasiyadah. Ketika ia meninggalkan dirinya, ia meninggalkan sifat kehambaannya, ubudiyahnya. karena, wah ini agak aneh ya kok sifat kehambaan. Karena kehambaan itu identik dengan kejauhan. Limakanat al-ubudiyah ainul bu'di minas siada. Karena kehambaan itu identik dengan kejauhan dari ketuanan. Ketuanan Tuhan itu adalah punya kesifat ketuhanan, ketuanan. Jadi dan hamba itu jauh dari sayyid. Fal abdu ba'idu minas sayyid. Karena itu fatolaba minhu fidzillah wal iftiqar al qurba bil ubudiyah. Maka dalam kerendahan dan kefakiran, adzillah di situ adalah kerendahan diri dan iftiqar itu kefakiran, bisa juga artinya ketergantungan, tergantung kepada Tuhan. Kalau kaya lawannya kaya, goni, goni itu enggak tergantung gitu. Kalau maka dalam kerendahan hati dan kefakiran, Abu Yazid mencari kedekatan dengan kehambaan. Sedangkan wa talaba minhu fi tarkin nafsi bitakhalluqi bi akhlaqillah. Sedangkan dalam meninggalkan diri, ya di sini ada kata-kata meninggalkan diri. Meninggalkan diri, ia mencari kedekatan. Talaba minhu fi tarkil nafsi al-qurba, mencari kedekatan. Mencari kedekatan itu dengan meninggalkan diri, lalu meninggalkan diri itu disusul dengan biakhlaqillah, dengan berakhlak dengan akhlak Allah. Wah, kok bisa ya berakhlak dengan akhlak Allah? Berakhlak dengan akhlak Allah adalah berakhlak dengan nama-nama Allah. Berakhlak dengan nama-nama Allah juga berarti berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Sebenarnya di dalam diri kita ada sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah. Itu sesuai dengan hadis Nabi, innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk. Jadi bentuk kita, sifat kita itu sebenarnya adalah sifat Tuhan, cerminnya. Cermin. Punya potensi. Masalahnya apakah kita mampu mengaktualkan potensi yang tersembunyi di dalam diri kita. Kalau Nabi Muhammad mampu. Mampu. Nabi Muhammad adalah orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, dan itulah tasawuf kata Ibnu Arabi. Dan itulah insan al-insan al-kamil. Jadi Muhammad itu adalah al-insan al-kamil, manusia sempurna yang berakhlak dengan akhlak Allah. Lalu nama-nama Allah itu kan banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Qadir. Tapi kalau kita bagi menjadi dua, itu ada yang lembut dan yang keras, ya. Kalau yang lembut itu istilah kerennya itu yang feminin gitu loh. Kalau yang keras itu yang maskulin gitu. Tapi yang lebih banyak yang feminin, yang lembut-lembut. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, sabaqat rahmatullah qadabahu. Kasih sayang itu lembut. Rahmah itu lembut. Feminin, feminin perempuannya. Ghadab, kemarahan itu maskulin, keras. Kelembutan itu harus mengalahkan yang keras. Kalau kita ingin berakhlak seperti akhlak Allah, maka juga harus mendahulukan sifat-sifat lembut, sifat pemaaf ketimbang yang pemarah, yang gitu. Harus dikalahkan yang itu. Jadi itu. Ya itu. Jadi tinggalkan dirimu gitu dengan apa? Dengan berakhlak dengan akhlak Allah. Ini pesan Abu Yazid Al-Bistami yang kemudian disyarah, yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Saya kira ini juga mirip dengan apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, sufi terkenal sepanjang masa, atau salah seorang. Dia orang yang sudah meninggalkan dirinya, dia tenggelam di dalam Tuhan. Itu yang dalam bahasa Arabnya istighraq, ya. Istighraq itu tenggelam, lebur. Lalu Rumi itu membuat perumpamaan-perumpamaan, simbol-simbol, misalnya seperti garam larut dalam lautan. Wah, garamnya hilang, yang ada laut gitu. Sifat-sifat kemanusiaan kita hilang, yang ada cuma sifat-sifat Tuhan. Nah, ini agak susah gak dipaham nih. Ya tapi pakai simbol ya. Atau misalnya Rumi juga mengumpamakan seperti madu dan lalat yang tenggelam ke dalam madu. Kalau lalat itu tenggelam ke dalam madu, dia dirinya hilang. Tadi kan melawan diri, hilangkan dirimu, tinggalkan dirimu. Ketika lalat masuk ke dalam madu, dia tenggelam. Kalau dia masih berteriak-teriak, dia belum tenggelam itu. Tapi kalau dia udah hancur, yang ada cuma madu, dia udah jadi madu. Lalatnya udah hilang, nggak ada lagi. Yang ada cuma madu. Wah, kalau gitu yang ada cuma Tuhan. Iya, hakikatnya Tuhan gitulah. Kita ini tidak lebih dari cermin Tuhan, bayangan Tuhan, tajalli Tuhan. Ada, tetapi ada secara relatif. Tapi yang hakikat Tuhan. Mudah-mudahan nggak disalahpahami gitu. Nanti keblinger nanti salah pahamnya. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan tidak disalahpahamin. Saya misalnya merujuk kepada Ibnu Arabi. Dia melukiskan tubuh manusia itu seperti kota, di dalamnya ada taman gitu. Ada istana, ada pintu, ada pos penjagaan, istana, ada taman. Lalu ada rajanya. Rajanya apa? Rajanya roh tadi itu. Roh. Lalu raja itu punya istri. Istrinya apa? Istrinya nafsun. Nafas. Lalu dia setelah menikah melahirkan tubuh. Kan tiga itu. Ini simbol-simbol. Jangan dipahami secara harfiah, nanti kacau. Ini simbol-simbol aja. Jadi ada juga perdana menterinya, ada itu termasuk perdana menteri itu syahwat. Wah, ini perumpamaan aja, jangan dibayangin nanti menteri-menteri, jangan, bukan. Ini perumpamaan aja. Ada kepala suku, kepala sukunya al-hawa, syahwat. Wah. Perdana menterinya akal, rumahnya otak. Jadi masing-masing punya rumah. Dan istana raja arroh itu al-qalbu. Itu al-qalbu itu bukan kalbu dalam arti yang fisik, tapi ini lain nih. Al-qalbu ini lain karena dua, ada qalbu al-qalbu an-nabati dengan yang rohani. Yang ini yang rohani. Jadi masing-masing punya fungsi. Nah, ini masing-masing ingin berperan. Saat tertentu, ya ini kepala suku, syahwat ini kadang-kadang dia menonjol gitu, bikin kacau, pemberontakan nih. Ya kalau itu ya negara kacau gitu. Kalau yang menangnya kepala suku syahwat tadi sama menteri yang wazir itu istilahnya. Asahwa ini kacau. Raja kadang-kadang nggak mampu mencegah pemberontakan tadi itu. Nah, itu nggak mampu. Kadang-kadang akal itu dia tahu, tapi dia nggak mampu mencegah. Bahkan dia menyembunyikan, menutup-nutupi. Wah, ini kan gawat ini. Gitu. Para sipilnya sekalian, di situ juga ada arah-arah. Jadi ada empat tiang penyangga. Jadi kota, tubuh itu diibaratkan kota. Tadi ada taman, ada istana, ada empat arah. Uh, Kenapa 4 itu? Angka 4. Oh ini. Saya enggak tahu nih dikasih waktu sampai berapa gitu ini. Ini simbolis nih. Angka 4 itu adalah angka hakikat dasar bilangan yang di dalamnya angka ada angka 3. Di dalam angka 3 itu angka 4 itu di dalamnya ada angka 3. 3 tambah 4 7. Di bawahnya angka 4 itu punya angka 2. 7 tambah 2 9. Di bawahnya lagi angka 4 itu memiliki angka 1. 9 tambah 1 10. Inilah bilangan dasar. Tidak ada angka lain yang jika ditambahkan menjadi 10 kecuali 4 tambah 3 tambah 2 dan tambah 1 yang pada gilirannya sama dengan angka 4. Jadi angka 10 ada di dalam angka 4. Wah, ini ilmu numerologi ya Pak. Nah, itu dikaitkan dengan hadis Nabi dan ayat Al-Quran juga. Dulu sebenarnya 8 gitu loh. Cuma kemudian zaman kita itu fondasinya tinggal 4. Jadi kota tadi itu punya fondasi, tiang penyangga ada 4. Lalu dia Ibnu Arabi, mengapa 4 itu yang dipilih? Nah, angka 4 dipilih karena mengandung al-hikmah yang memiliki kekuatan-kekuatan ilahiyah. Angka 4 menyelenggarakan tugas kekerajaan dan karena itu penyangga arasy kata arasy itu ada dalam Quran adalah 8 tiang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Tadi kan saya katakan 4. Kenapa 4? Pada zaman itu, pada sekarang itu 4, tapi dulu 8 gitu. Itu ada ayat hadis Nabi. Maaf saya tidak nulis Arabnya di sini. Langit disangga oleh 8 tiang, tetapi di zaman kita ini hanya 4 tiang. Itu ada hadisnya. Saya lupa mencatat Arabnya. Allah berfirman, ini ada yang 8 nih. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Tuhan di atas mereka. Ini 8. Khalifah Allah memilih 4 unsur dasar dalam memiliki 4 unsur. Ini 4 lagi, 4 unsur di dalam alam materi itu tanah, udara, tanah, air, udara dan api. 4 unsur itu pula yang menjadi dasar seluruh alam. 4 unsur dasar ini merupakan gerbang menuju 40. Katanya suluk itu ada yang 40 gitu kan. Ya, saya enggak tahu bagaimana. Itu ada rahasianya. Ya kita enggak perlulah ini terlalu jauh. Tapi yang terkait dengan godaan tadi, diri yang jahat tadi, itu ini ada kaitannya. 4 adalah arah-arah yang memasuki kerajaan Tuhan. Tadi ada kerajaan, ada kota, ada istana, ada macam-macam tadi kan. Semua pengaruh yang menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia berasal dari 4 arah. Kejahatan itu muncul dari 4 arah. Tapi ini jangan diartikan secara harfiah, nanti kacau lagi. Dari mana? Depan, belakang, kanan, dan kiri. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Saya enggak catat ayatnya. Allah berfirman, kemudian aku di sini adalah iblis atau setan, akan mendatangi mereka dari depan. Depan bahasa Arabnya apa tuh? Amam ya. Saya ayat Quran maaf. Kalau ada yang buka ayat Quran, saya enggak hafal ayat Qurannya. Kanan. Kanan ya yamin ya, kiri. Jadi ada 4, depan, belakang, kanan, kiri. Tidak ada arah lain yang menjadi sumber godaan iblis atau setan. Yang di bawah, arah bawah itu adalah arah yang memanggil manusia ke arahnya. Sedangkan arah atas itu adalah arah tanazul al-ilahi, itu tanazulnya Tuhan. Itu enggak boleh kita, itu dilarang. Kenapa? Karena jalan itu adalah jalan qada dan qadar. Wah, itu urusan Tuhan, kita enggak bisa masuk wilayah itu. Manusia sebagai tuan yang mulia diperintahkan untuk berhati-hati, berhati-hati ini dari 4 arah tadi, karena kejahatan datang dari 4 arah tadi. Karena memiliki kekuatan yang merusak. Manusia harus menempatkan 4 kesatuan pasukan. Jenderal-jenderal itu yang panser gitu kira-kira. Untuk menghadapi itu musuh-musuh yang dari 4 arah tadi. Untuk apa? Untuk menjaga, melindungi kerajaan. Kerajaan manusia, nyawa dan kedamaian. musuh hanya dapat memasuki wilayah kerajaan kerajaan manusia jika empat arah ini tidak dijaga. Wah. Tadi ayat Quran kan banyak tadi menjaga kan. Ya ini kaitannya nih. Lalu strateginya gimana? Ini strategi dari Ibn Arabi nih, dari arah, kalau dari arah kanan itu strateginya gimana? Menurut Ibn Arabi, kalau di kanan itu tempatkan rasa takut kepada Allah, al-khauf. Ayo. Takut jangan diartikan takut api neraka aja, enggak. Takut tidak dicintai Tuhan, takut berpisah dengan Tuhan, takut enggak dikasih sayangi oleh Tuhan. Jangan hanya takut sama neraka aja. Takut kalau Tuhan jauh dari kita, takut. Itu yang dari kanan. Lalu yang dari arah kiri, dari arah kiri itu yang ditempatkan apa? Itu roja, ar-roja, harapan. Mengharap anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan, kasih sayang Tuhan. Lalu dari arah depan gimana? Dari arah depan adalah al-ilmu. Oh, ini dari depan ini. Senjatanya dari depan itu al-ilmu. Yang dari arah belakang mana? Yang dari arah belakang itu strategi pertempurannya adalah menempatkan tafakkur. Tafakkur itu sering diterjemahkan dengan susah ya terjemahannya itu. Ada yang terjemahkan dengan meditasi, ada yang menerjemahkan kontemplasi. Terserahlah pokoknya. Tapi itu dekat dengan zikir, atau bahkan ada yang menyamakan dengan zikir. Para hadirin sekalian, yang penting tentu bukan hanya ceramah ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghayati lalu kemudian mengamalkan. Bagaimana kita melawan semua daya kekuatan yang membawa kita kepada kejahatan, keburukan, dan kerusakan diri kita sendiri. Ya, diri yang kita lawan adalah diri yang ini, yang jahat ini. Tapi kalau kita melawan diri yang jahat, maka yang tinggal yang baik-baik aja gitu. Tadi kan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Para hadirin sekalian, yang jadi pembicara malam ini bukan hanya saya, tetapi juga ada Bapak Habib Umar Al-Mutahhar. Jadi waktu ini tentu ada supaya waktu jangan hanya untuk saya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini banyak yang mungkin kurang berkenan gitu, atau omongan saya ada yang keliru. Kalau yang keliru dari saya, kalau yang baik dari Tuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Kautsar Azhari Nur dari Jakarta.